Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Takrirat Sadidah. Ini alhamdulillah sudah sampai di bab istinja ya. Bab tata cara cebok. Bismillahirrahmanirrahim. Babul istinja. I. Bab menjelaskan istinja. Ta'riful istinja. Pengertian istinja. Lugatan tolabu qatil adza. Mencari apa ya? Memutus rasa sakit ya. Jadi berusaha memutus rasa sakit. Wasara'an izalatul kharijin najisi almulawithi minal farji anil farji bima'in aw hajar. Secara syariat istinja adalah menghilangkan sesuatu yang keluar yang najis dan mengotori, keluar dari kemaluan, menghilangkan dari kemaluan dengan air atau batu. Jadi minal farji ini, jadi dalam nahwu itu kan ada apa ya, ada ta'aluk, ada hubungan. Ini ada huruf jer, ini juga ada huruf jer. Hubungannya kalau minal farji ini ke sini ya hubungannya. Kalau anil farji ke sini. Jadi menghilangkan dari farji, keluar dari farji. Itu sulitnya begini bahasa Arab itu. Sarhut tarif, penjelasan definisi. Qauluhu minal farji muta'alliqun, ini yang saya jelaskan tadi. Qauluhu minal farji muta'alliqun bil khariji, kharaja bil khariju minal fam kal qai'i. Fa izalatuhu la tusamma istinja'an. Penjelasan dari definisi, kalimat minal farji itu hubungannya dengan kata kharij. Sehingga mengecualikan sesuatu yang keluar dari mulut seperti muntah. Membersihkan muntah dari mulut itu tidak bisa dinamakan istinja. Qauluhu anil farji muta'alliqun bi izalah. Kharaja bihi idza kanatin najasatu fi ghairil farji fa hadhihi izalatuha takunu bil ma'i wa la takfi bil hajari. Kemudian kalimat anil farji itu hubungannya dengan kata izalah sehingga mengecualikan bila najis berada di selain kemaluan. Maka menghilangkan najis itu hanya bisa menggunakan air, tidak cukup menggunakan batu. Akamul istinja'i khamsatun. Hukum istinja ada 5. Yang pertama wajibun idza kana al-khariju najisan mulawithan rotban. Yang pertama hukumnya wajib bila yang keluar itu najis, mengotori basah ya, rotban itu basah. Yang kedua mandub. Idza kana al-khariju najisan ghairu mulawis kabarah yabisah au dudah. Hukum istinja sunnah bila yang keluar najis tapi tidak mengotori. Najis tapi tidak mengotori. Contohnya seperti kotoran yang kering atau ulat ya. Ada ulat yang keluar dari dubur atau dari kemaluan itu. Kalau ulatnya tidak mengotori, kering ya tidak harus diistinjai. Tapi hukumnya sunnah. Mubahun. Yang ketiga mubah. Al-istinja'u minal arok. Istinja dari keringat ya. Jadi keringat yang ada di kemaluan diistinjai itu ya mubah. Boleh ya, boleh tidak. Yang keempat makruh, istinja'u minarih. Istinja' dari kentut, itu hukumnya makruh. Yang kelima muharram, ma'asihati, istinja'u bimaksub. Haram tapi sah, itu contohnya istinja' menggunakan benda yang digosop ya. Maksudnya benda yang hasil gosop. Menggunakan batu tapi batu gosop ya, batu surian. Ma'adam misalnya al-istinja'u bimuhtaramin kathamroh. Ada juga yang haram dan tidak sah. Itu adalah istinja menggunakan benda yang dimuliakan seperti buah ya. Istinja dengan apel misalkan itu haram dan tidak sah. Kaifiyatul istinja'i salasatun. Cara istinja ada 3. Yang pertama al-jam'u bainal ma'i wal hajar wahyal afdal. Fal hajaru yuzilu 'ainan najasah wal ma'u yuzilu atharaha. Tata cara yang pertama adalah mengumpulkan antara air dan batu. Ini yang paling utama dibanding yang lain. Karena batu itu menghilangkan najisnya, kemudian air menghilangkan bekasnya. Yang kedua, al-iktisaru 'alal ma', meringkas dengan menggunakan air saja. Wa ya adna minal lati qablaha. Ini urutannya lebih rendah daripada sebelumnya. Yang ketiga, al-iktisaru 'alal hajar. Fa yajuzu walau ma'a wujudil ma'i bi syurutin kama sayati. Yang ketiga hanya menggunakan batu saja. Ini hukumnya boleh walau menemukan air. Tapi dengan beberapa syarat ya, syaratnya akan dijelaskan nanti. Dzabidul hajaril ladzi yasihul istinja'u bihi lahu arba'atu quyut. Standaritas batu yang sah digunakan istinja itu ada 4 batasan. Yang pertama ayakun atau hiron, la najisan au mutanajisan. Yang pertama batunya harus suci, tidak boleh menggunakan batu najis atau batu yang terkena najis. Yang kedua ayakun jamidan, falaju jiji umaiun kama ilwardi. Yang kedua harus keras ya, harus berupa benda keras. Jadi hajar itu sebenarnya sebagai perwakilan dari benda keras, tidak harus batu sebenarnya. Yang kedua harus keras, maka tidak cukup berupa benda cair seperti air mawar. Jamid ini maksudnya benda padat ya, benda padat. Yang ketiga ayakun qalian falayujuzujaju walal qasbu. Harus bisa memindah najis dari tempatnya. Maksudnya kalau ada najis ditempeli benda itu, najisnya berpindah ke benda itu. Maka tidak cukup istinja dengan kaca atau dengan bambu ya, bambu yang halus itu tidak cukup. Ya karena najisnya tidak bisa pindah ke sana. Yang keempat ayakunah ghairu muhtaramin falaju jaji'ul azmu wa kullu mad'umin adami wa misluhul awraq alladhi fiha kalamun muhtaram ka ilmin. Yang keempat tidak boleh menggunakan sesuatu yang dimuliakan. Maka tidak sah istinja dengan tulang dan dengan setiap makanan manusia, semua makanan manusia. Yang termasuk dari kategori ini adalah kertas ya. Kertas yang ditulis tulisan-tulisan yang dimuliakan seperti ilmu. Jadi misalkan istinja menggunakan kertas kitab fikih misalkan, ya itu tidak boleh ya, haram itu. Surutu ijza'il hajari samaniyatun wa hiya surutul ladzi idza tawaffarat ajza'a istimalul hajari dunal ma. Syarat cukupnya menggunakan batu untuk istinja ada 8. Dan syarat-syarat ini bila terpenuhi maka boleh menggunakan batu tanpa air. Syaratnya 8 ya. Yang pertama ayakuna bi salasati ajar ay salasati mashat. Fala yastartu ta'addudul ajar wa takfi hajaratun wahidah bi atrafiha asalasah. Syarat yang pertama menggunakan 3 batu. 3 batu ini maksudnya 3 kali usapan. Ya, jadi yang jadikan syarat itu bukan jumlah batunya tapi jumlah usapannya, sehingga tidak apa-apa menggunakan satu batu, tidak disyaratkan beberapa batu, cukup menggunakan satu batu asalkan satu batu itu memiliki 3 sisi yang bisa digunakan mengusap setiap sisinya. Yang kedua ayun kol mahal ay sofah wal hasafah wadohiro farjil marah bihaitsu la yabqa illa atharun la yuziluhu illal ma'u falabudda min fi'li amrayni. Syarat yang kedua tempatnya harus bersih ya. Tempat ini sofah ya. Sofah ini dubur ya. Sofah ini kulit yang tidak terlihat di saat kita berdiri, bokong ya, bagian bokong yang tidak terlihat di saat berdiri. Kemudian hasafah, hasafah itu ya ujung kelamin laki-laki yang terlihat setelah disunat. Kemudian bagian luar kemaluan perempuan. Sekiranya tidak menyisakan kecuali bekas najis yang hanya bisa dihilangkan dengan air. Falabudda min fi'li amrayni. Jadi untuk syarat yang kedua ini harus melakukan 2 hal. Yang pertama al-inqa, membersihkan. Yang kedua wa ayakuna bi salasi mashat. Yang kedua dilakukan dengan 3 kali usapan. Jadi antara membersihkan dengan mengusap 3 kali itu sebenarnya tidaklah sesuatu yang keterkaitan ya. Ini sudah dijelaskan ini. Falam masaha salasan walam yahsulil inqa'u fatajibu ziyadatu hatta yahsula. Andai kata sudah diusap 3 kali tapi belum bersih, maka harus ditambah hingga bersih. Walau nukiyal mahal bimashatin aw masataini wajaba ziyadatu tsalitsah. Begitu pula sebaliknya, andai kata sudah bersih dengan satu atau 2 usapan, maka harus ditambah 3. Jadi antara 3 dan bersih ini tidaklah 2 hal yang saling keterkaitan. Artinya keduanya harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi salah satu, ya harus terpenuhi. Kama qala Syaibu Shofati Jubat, talwithu farjin mujibu tinjai, wasunna bil ahjari thumal ma'i. Yujiyi umma'un awthalathu ahjar, yanki biha ainan wasunnal itar. Wala bi atrafin salah satin hasal bikulli mashatin lisa iril mahal. Ini penjelasannya tadi ya. Yang ketiga ala yanjifan najasu. ay la yaibasal khariju kulluhu aw ba'duhu bihaitsu la yaqla'uhul hajar. Yang ketiga, syaratnya najis tidak boleh kering, ya. Najis yang keluar tidak boleh kering, baik kering keseluruhan atau sebagiannya. Sekiranya kering itu sekiranya najis tidak bisa dipindah dengan batu. Artinya kalau najis ditempel, kalau batu ditempelkan ke najis itu dan najisnya tidak berpindah ke batu, itu berarti sudah termasuk kategori kering. Yang keempat, alayan takila ailayan takila anil mahalil ladzi asabahu indah huruji wastaqarra fihi. Yang keempat, tidak berpindah, ya. Najis tidak berpindah dari tempat yang terkena najis di saat keluar. Jadi di saat keluar najis itu mengenai bagian mana, kemudian menetap di sana, tidak berpindah dari tempat tertempelnya najis. Yang kelima, alayatra alaihi ahoru, tidak tercampur oleh benda lain. Kamain au turabin au najisin akhar, seperti air, debu atau najis yang lain. Wa indar ramli idza kana jafan la yadhuru. Menurut Ramli, bila benda yang mencampuri najis itu benda kering, itu tidak apa-apa, ya, menurut Ramli, ya. Yang keenam, ala yujawija safhatahu wa hasafatahu ay yujawijahuma mutasilan bidunin fisal fa ta'ayyanul ma'u fil ladzi jawajaduna ghairi. Syarat yang keenam, najis tidak boleh melewati sofah. Sofah itu tadi, ya, bagian kulit yang tidak terlihat di saat kita berdiri, bagian bokong dan juga hasafah, ujung kelamin laki-laki. Najis tidak boleh melewati keduanya secara sambung, ya. Sambung tanpa terpisah. Jadi kalau najisnya sambung dan melewati sofah atau hasafah, itu untuk yang melewati harus menggunakan air dan yang tidak melewati menggunakan selain airnya. Selamat yang baru bergabung, ya. Yang ketujuh, isti'abul mahal lebih hajar, meratakan tempat najis menggunakan batu. Yang kedelapan, antakunal ahjaru tohirotan, batu yang digunakan harus suci. Sunanul istinja'i kathirotun, sunnah istinja' ada banyak. Minha ayu'iddal ma'a wal ahjaru qoblal istinja. Kesunahan yang pertama, menyediakan air dan batu sebelum istinja. Yang kedua, al-itar, melakukan 3 kali. Yang ketiga, al-istinja'u bilyadil yusro, cebok menggunakan tangan kiri. Yang keempat, al-i'timadu alal isbi'il wusta fid duburi idastanja bil ma'i. Kesunahan yang keempat, bersandar dengan jari tengah, ya. Maksudnya kalau cebok untuk berak, ya, itu kesunahannya menggunakan jari tengah, ya, bila istinja menggunakan air. Jadi membersihkan najisnya menggunakan jari tengah, jari kiri yang tengah. Yang kelima, ayak khuda farjahu baina isbi'aihi as-sababah wal wusta. Kemudian kalau kesunahan yang kelima itu menempatkan kelamin antara 2 jari, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Itu kalau untuk kencing, ya. Yang keenam, takdimul ma'i lil kubul likai la tatanat jasaya duhu asna'a tanqiyatid dubur. Yang keenam, mendahulukan air untuk kemaluan depan supaya tangannya tidak najis di saat membersihkan dubur. Jadi kalau seseorang kencing sekaligus berak dan dia membersihkan kencingnya dulu, itu baiknya menggunakan air terlebih dahulu supaya di saat membersihkan dubur tidak najis tangannya. Kesunahan yang ketujuh, takdimul istinja'i alal wudu, mendahulukan istinja dan mengakhirkan wudu. Jadi sebelum wudu istinja dulu. Yang kedelapan, dal kuyadihi bil ardi wa ghusluha ba'daha. Yang kedelapan, menggosok tangan menggunakan tanah dan membasuhnya setelah menggosoknya. Yang kesembilan, nadhu farjihi wa izarihi bil ma'i, menciprati, memerciki farji dan izar ini sarung, ya, maksudnya bagian-bagian bawah dengan air. Yang kesepuluh, yang terakhir, ayatiya bidu'a ma'thuri ba'dahu, membaca doa yang diriwayatkan dari Nabi setelah istinja. Doa itu adalah Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hasin farji minal fawahis. Ya Allah, bersihkanlah hatiku dari kemunafikan dan jagalah kemaluanku dari perbuatan-perbuatan yang hina, yang buruk. Ada buqadil hajati fil makarin mu'addi liqada'il hajah. Etika ya, etika atau adab qadil hajat ya, berak atau kencing di tempat-tempat yang disediakan untuk berak atau kencing. Yang pertama, lub sunnah lain, menggunakan dua sandal, satru roksi menutup kepala, adzikru inda duhul, membaca zikir di saat masuk. Ini untuk tempat yang memang disediakan ya. Bismillahi Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khubaif wa minal rijisin najis. Dengan nama Allah, ya Allah, sungguh aku berlindung dengan engkau dari setan, baik laki-laki maupun perempuan ya, dan juga berlindung dari najis ya, dari najis. Ini ada catatan kaki diriwayatkan oleh Ibnu Hajah. Yang keempat, taqdimu yasari indal khuruj, mendahulukan kaki kiri di saat keluar. Taqdimu yaminihi indal khuruj, yang keempat indal duhul ya, mendahulukan kaki kiri di saat masuk dan mendahulukan kaki kanan di saat keluar. Yang keenam, ada muhammadi dikrillahi awkuli mu'adzom kasmi nabi. Yang keenam, tidak membawa zikir Allah ya, tidak membawa zikir atau membawa hal-hal yang diagungkan seperti nama Nabi Muhammad. Wa mithluhul kutubul ilmiyatu wa asma'ul ulama. Yang termasuk dari hal-hal yang dimuliakan adalah kitab-kitab yang membahas ilmu dan juga nama-nama para ulama. Fa in saha wa atholaha wa amkanahu ayyahruja kharaja. Bila seseorang lupa membawa hal-hal ini dan dia masuk ke dalam toilet, lalu dia mungkin untuk keluar ya harus keluar. Wa ma idza lam yastati dzama ala dzalika syai'in bi yadihi aw satruhu bi syai'in kait khalihi fil jaybi. Kalau memang tidak bisa keluar, maka digenggam hal itu, apa, kertas itu atau hal-hal itu digenggam dengan tangan atau ditutupi dengan sesuatu, misalkan dimasukkan ke dalam saku. Yang ketujuh, al-julusu, duduk. Yang keempat, al-layatakallama, tidak berbicara. Delapan ya. Yang kesembilan, al-layanzuru ila sama, tidak melihat ke atas. Au ila farjihi, atau melihat kemaluan. Au ilama yahruju minhu, atau melihat kotoran yang keluar. Walakin yanzuru amamah, ya, harusnya atau sunahnya melihat ke depan. Yang kesepuluh, al-i'timadu ala rijil yusra wa takunul yumna mansubatan. Yang kesepuluh, bertumpu pada kaki kiri dan meluruskan kaki kanan. Jadi kaki kanan itu sunahnya diluruskan ya. Yang kesebelas, alayab suko, tidak meludah. Yang kedua belas, alayab asabiyadih, tangannya tidak bermain-main ya, tidak bermain-main dengan tangan. Alayarfa sawbahu hatta yadnuwa minal ardi syai'an fasyai'an, tidak mengangkat, tidak melepaskan bajunya hingga mendekati bumi, mendekati tanah ya. Jadi melepaskan baju sedikit demi sedikit ya. Tidak dilepaskan secara total baru duduk. Yang ke-14, ayus bila sawbahu inda farohi syai'an fasyai'an qablan tisabihi. Yang ke-14 tidak menurunkan baju setelah selesai istinja. Yang ke-14, menurunkan baju setelah selesai istinja sedikit demi sedikit sebelum berdiri tegak ya. Jadi istinja itu kan tidak dilepas sebenarnya. Hanya apa, kalau dalam kitab ini kan sebenarnya andai kata kita memakai sarung, itu kan diangkat saja sarungnya. Jadi mengangkatnya sedikit-sedikit sampai jongkok ya. Kemudian di saat berdiri itu diturunkan sedikit-sedikit. Maksudnya tidak berdiri dalam keadaan aurat terlihat. Yang ke-15, ayat tabri'a ayat akada min khuruji baqiyatil baulil maujud min qasabati zakar. Yang ke-15 adalah istibra. Istibra itu mengeluarkan semuanya. Jadi mengeluarkan sisa kencing yang masih ada di batang kelamin. Walahu iddatu kaifiyat. minha ayas tabri'a bitanahnuh. Jadi sisa-sisa kencing yang masih ada di batang kelamin itu harus dituntaskan ya, menuntaskan. Yang pertama dengan cara tanahnuh berdehem, yang kedua bi imrori isbil yadil yusra as-sababah tahtal qadib. Yang kedua dengan menjalankan jari kaki kiri yaitu jari telunjuk di bawah batang ya. Jadi diurut-urut ya, diurut-urut hingga kencingnya tuntas keluar. Yang ketiga bin natri salasan bi ayyuharika zakarahu. Yang kedua tadi hanya menjalankan di bawah batang saja. Kalau yang ketiga ini baru diurut ya, tiga kali. Jadi batang kemaluan digerakkan tiga kali. Kemudian yang terakhir ayat ya bidu'a il huruj wa huwa khufronak salasan alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Alhamdulillahilladzi adzaqani ladzatahu wa abqa fiyya quwwatahu wa adhaba anni adza. Di saat keluar dari toilet, dari tempat qadil hajat, itu disunahkan membaca doa. Doanya yaitu mengucapkan ghufronak tiga kali. Maha pengampun engkau, maha suci segala puji, hanya milik Allah zat yang menghilangkan rasa sakit dan memberi kesehatan kepadaku. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah zat yang memberikanku rasa kenikmatan dan juga memberikanku kekuatan dan menghilangkan rasa sakit dariku. Adabu qadha'il hajah fi shohra. Kalau tadi apa etika atau adab qadil hajat ya, berak atau kencing di tempat yang disediakan, kalau ini di tanah lapang. Wa fi shohra itu jadu hadil adab. Kalau istinja atau kalau qadil hajat ya, qadil hajat di selain tempatnya itu ada beberapa syarat tambahan. Bukan syarat ya, beberapa adab tambahan. Yang pertama ayastatira wujuban idza istaqbalal qiblah fa illam yastaqbilha fasutratu sunnah. Yang pertama bila menghadap kiblat maka harus ditutup ya. Tapi kalau tidak menghadap kiblat, penutupnya itu hukumnya sunnah. Dzabitu sutrah as-sahihah ala yab'udza anis sutrah salasata adru mitran wa nisfin takriban wala yang kusu irtifauha an thulutsaidira thulutsi mitrin takriban. Standaritas apa itu penutup yang sah ya. Penutup yang sah itu sekiranya seorang yang qadil hajat tidak jauh dari penutupnya. Ukuran jauh adalah 3 zira. 3 zira itu 1 meter setengah ya, kurang lebih 1 meter setengah. Dan tingginya tidak kurang dari 2/3 zira. 2/3 zira itu ya 1/3 meter. 1/3 meter itu kira-kira ya berapa ya, 35 cm. Yang kedua apa ini, ayyabu'da bihaitsu la yusma'u lahu sautun wa la yusamu minhu ra'iha. Yang kedua menjauh ya, menjauh sekiranya suaranya tidak terdengar dan baunya tidak tercium. Yang ketiga alayabula fi ma'in raqid idalam yustabhar linahyi anhu. Tidak kencing di air yang tidak mengalir selama air itu tidak banyak karena ada larangan dari Nabi. Al-ma'ul mustabhar alladhi idza khurrika tarafuhu lam yataharrak tarafuhul akhar. Air termasuk kategori banyak ya. Ukuran air banyak adalah air yang bila ujungnya digerakkan maka di ujung yang lain tidak ikut bergerak. Itu ukuran banyak. Yang keempat alayabula fima inkoli linjarin, tidak kencing di air sedikit yang mengalir. Yang kelima alayabula fitorikin masluk, tidak kencing di jalan yang dilalui manusia. Yang keenam alayabula fima habberih likaila ya'udha ilaihi rosas, tidak kencing di tempat apa bertiupnya angin, berhembusnya angin supaya percikan-percikan tidak kembali, tidak mengenai kita. Alayabula fi thukbin wala syarab, tidak kencing di lubang ya. Lubang baik lubang yang mendalam atau menyamping. Athukbu asyakul mustadiru an-najil. Asyarab asyakul mustadil. Jadi kalau thukbu itu apa ya? retakan-retakan tanah ya, retakan tanah yang apa ya, yang apa ya, menyamping ya, menyamping retakan tanah. Kalau sarap itu lubang, lubang yang memanjang. Ini ada catatan kaki. Ya, pokoknya yang satu itu lubangnya ke bawah, yang satu itu lubangnya menyamping. Fukbu. Mana tadi? Asyaku al-mustadir an-nazil. Asyarab asyaku al-mustadil. Mustadil ini panjang, mustadir ini apa ya? Berputar. Pokoknya yang satu itu ke bawah, yang satu itu menyamping biasanya. Yang kedelapan, kalau yang ke bawah itu yang syaku ya. Asukbu itu yang ke bawah. Yang kedelapan, ala ya bula fi muhaddatsin nasi sawan akana zillan saifan aw syamsan sitaan. Tidak kencing di tempat bercakap-cakapnya manusia, baik di saat musim panas di tempat berteduh atau di saat musim dingin di tempat matahari. Yang kesembilan, ala ya bula tahta sajaratin musmirah waqad ghalaba ala dhanni ala yuzala binahwi matar aw sailin. Yang kesembilan, tidak kencing di bawah pohon yang berbuah. Pohon yang berbuah dan potensi besarnya kotoran itu tidak hilang tidak hilang dengan hujan atau dengan banjir ya. Yang kesepuluh, ala yastaqbila syamsa wal qamara nadban wa la yukrahu istidbaruhuma. Tidak menghadap matahari atau rembulan. Sunnah ya ini hukumnya, dan membelakanginya tidak makruh. Yang ke-11, ala ya bula fi makanin sulbin likaila yauda ilaihi rosas. Tidak kencing di tempat yang keras sehingga percikannya kembali. Yang ke-12, ala istinja bil ma'i fil maudhi alladhi qada hajatahu fihi. Tidak istinja dengan air di tempat yang maksudnya tempat apa itu, tempat istinja dan tempat qadil hajat itu berbeda ya. Tidak istinja dengan air di tempat qadil hajat. Yang ke-13, ala yastaqbil al-qiblah wa la yastadbiruha wujuban illam yuj'allahu sutratan sahihah. Yang ke-13, tidak menghadap atau membelakangi kiblat, dan ini hukumnya wajib ya, kalau memang tidak ada penghalang yang sesuai syarat tadi. Kama qala sahibu shafati jubat wa nadmu fil bina illa mustaqbila aw mudbiran wa haramuhu fil fala. Alhamdulillah, ini sudah masuk ke bab mandi ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang menyimak hingga akhir video. Wallahu a'lam bishawabi.